تعاليه وعلى أصحابه والتابعين والتابعي التابعين ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد kita lanjutkan apa yang kita bahas dari tema pembicaraan kita menyelami alam jin, mulai dari kita membaca dalil-dalil baik dari Quran maupun hadis terkait tentang keberadaan atau adanya alam jin, mulai dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tujuan menciptanya agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang wujud, tempat tinggal, makanan, agama mereka. Dan terakhir, kita masih berbicara terkait dengan interaksi jin dan manusia. Di antaranya adanya dakwah. Mereka juga mengikuti, mempelajari agama ini dari sebagian manusia. Mereka mempelajari agama ini dari sebagian manusia dan pada sebagian jin yang Allah berikan kemampuan untuk mendakwahkan syariat kepada mereka sebagai nuzur, pemberi peringatan di tengah-tengah mereka sebagaimana dijelaskan, diucapkan oleh Al-Imam oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kemudian juga pernikahan dengan jin dan lain sebagainya. Yang selanjutnya di antara interaksi yang terjadi bahkan dipraktikkan oleh sebagian manusia, yakni minta bantuan jin. Baik dalam urusan terkait ekonomi mereka, keamanan mereka manusia ini, atau bahkan dalam perkara-perkara yang mestinya hanya boleh beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang Allah tidak beri kemampuan kepada makhluknya. Al-Muhim, bahwasannya interaksi, dialog, kemudian terjadi kerjasama dengan jin, khusus meminta perlindungan, penjagaan, dan lain sebagainya, adalah perkara yang Allah haramkan. Nah, selama ini kita kadang mendengar bahwasannya orang ini punya khodam, para pembantu, pelayan yang menjaga dia, mengawal dia. Dia menyatakan khodam saya 100, khodam saya sekian-sekian, melindungi, menjaga rumah maupun dirinya. Maka ini perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana barakallahu fikum, Allah berfirman di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa annahu kana rijal minal ins yang uduna birijal minal jin fazaduhum rahaqa. Allah Ta'ala berfirman, sungguh dan sungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia, mereka berlindung dengan beberapa orang dari kalangan jin. maka bertambahlah mereka satu sama lain kepada yakni rohaka. Tambah sesat, tambah jauh menyimpang. Dijelaskan di beberapa kitab tafsir bahwasannya orang-orang dari kalangan manusia itu ada yang minta bantuan, perlindungan kepada beberapa makhluk dari kalangan jin. Dikatakan fazadari jalul jin al-insa isti'adatihim bihim khaufan wa irhaban wa ru'ban. Yakni barakallahu fikum, ini dari sisi ketika seorang itu minta perlindungannya jin, bantuannya jin, dan jin memberikan perlindungan, maka tambah sesat manusianya. Dengan manusia ini tambah takut kalau tidak dijaga oleh jin. Ada yang kurang kalau tidak dilindungi oleh sebagian sosok dari jin. Tambah muncul kecemasan dan ketergantungan. Adapun dari sisi jinnya, kesesatannya dengan orang dari kalangan manusia ini minta bantuannya, menghinakan diri kepadanya, butuh kepadanya, besar kepala ini. Sehingga senang diibadahi oleh manusia, dimintai perlindungan dan ini dan itu. Maka dari dua belah pihak, baik rijal minal ins, rijal minal jin, tidaklah bertambah bagi mereka kecuali ziyadah rahaq. Tambah sesat dua belah pihak. Yang manusia tergelincir pada perkara-perkara bahkan wa iyadubillah min dalik syirik. Bergantung, mengagungkan, memberi sajen, permintaan dari jin, syarat-syarat kerjasamanya. Tergelincir pada kesesatan, kesyirikan. Sedangkan jinnya tambah sombong, merasa dihormati, ditinggikan, dibutuhkan manusia. Kemudian senang dengan manusia beribadah kepadanya. Maka dari dua sisi yang merugikan dua belah pihak, para ulama barakallahu fikum, cukup Allah menyatakan tidaklah bertambah bagi mereka kecuali mereka tambah jauh dari ketaatan, jauh menyimpang, jauh sesat. Ini menunjukkan haramnya bekerjasama dengan yang namanya jin. Kita ketahui kerjasama yang ada di sini, ada yang bahkan pada kesyirikan. Yang lainnya kadang kerjasama dalam rangka cari duit, ngimu tuyul. Ada yang lainnya barakallahu fikum, penjagaan tadi. Pasang ini dan itu untuk mengamankan rumah, mengamankan ini dan lain sebagainya. Melindungi ini dan itu. Dan semuanya barakallahu fikum masuk pada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akibat dari saling bantu-membantu ini kepada suatu yang menambah mereka tambah sesat dan tambah jauh. Wa iyadu billahi min dzalik. Kemudian barakallahu fikum, termasuk dari fenomena yang nampak terjadi di sekitar masyarakat kita, adanya gangguan dari sayatin minal jin. Gangguan dari setan-setan dari kalangan jin. Setan-setan jahat. Mengganggu dengan barakallahu fikum apa yang diistilahkan orang-orang di sekitar kita kesurupan. Ada yang lebih dari itu. Gangguannya sampai menyakiti. hingga wa'iyadubillah min dalik membunuh. Sebagaimana setan dari kalangan manusia yang jahat mendzalimi, membunuh, menyakiti, jin juga demikian adanya. Mulai dari mengajak kejelekan sampai menyakiti. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithan nas'u. Fasta'id billah innahu samii'un 'aliim. Dan adapun datang gangguan kepada kalian, entah itu wujudnya berupa kemarahan, wujudnya berupa was-was, wujudnya dari keraguan-raguan untuk kebaikan, ini dari setan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlindunglah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di sini barakallahu fikum, seperti yang disaksikan bahasanya orang ada kecemasan-kecemasan yang membuat dia, bahasanya orang-orang medis, sakit psikis, depresi, takut tanpa sebab, takut sekedar karena praduga-praduga, kecemasan-kecemasan yang kadang tidak bisa dipahami alasannya. Maka ini barakallahu fikum bisa jadi dari syaitan. Maka Allah perintahkan agar supaya manusia ketika mendapati dorongan, ungkapan yang memancing emosinya, memunculkan keraguan, kebimbangan untuk kebaikan dan perkara yang baik, dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Semakna dengan ini apa yang Allah perintahkan di dalam surat, apa yang Allah firmankan di dalam surat Fussilat ayat 36. Kemudian barakallahu fikum, syayatin jin ini juga mengganggu, kalau ini wujudnya was-was tadi, mengganggu manusia di dalam kekhusyuan sholatnya. Yani barakallahu fikum, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ifritan minal jin. Sesungguhnya ifrit itu dari kalangan jin. Apa yang kita biasa dengar jin, ifrit. Ifrit itu dari kalangan jin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yaftiku alayyal bariha liyaqta'a alayya shalah. Yakni ja'ala yaftik, dia menampakkan dirinya alayyal bariha, menampakkan dirinya kepadaku semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penampakannya ifrit ini. Tujuannya ifrit yaqta alayya shalah, untuk memutuskan salat. Fa inna Allah amkanani minhu. Faja'tuhu. Nah. Atau barakallahu fikum. Faja'tuhu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepadaku untuk menguasainya. Artinya untuk menangkap. Sebagaimana kita ketahui, beliau pernah mencekik syaitan yang mengganggu sholatnya hingga lidahnya menempel, menjulur. Ini juga ditangkap di situ. Namun kata beliau fada'atuhu, dimakna fada'tuhu, tapi aku lepas lagi. Falaqad hamantu an arbitahu ila jambi syariah min sawari masjidi. Padahal aku sangat ingin untuk mengikat ifrit ini di samping tiang dari tiang-tiang masjid. Ingin diikat. Kemudian diikat di tiang tersebut. Hatta tusbihu tandurun ilai. Sampai kalian bisa besokan harinya melihat ifrit tadi. Betulnya beliau sudah menangkap, ingin diikat supaya para sahabat melihat ifrit ini. Di sini dikatakan hatta tusbihu tanduruna ilaihi ajma'un au kullukum, semua kalian bisa melihat. Tsumma dzakartu qaula akhi Sulaiman, namun kemudian aku ingat ucapan saudaraku yakni Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang memanjatkan doa kepada Allah, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampuni aku dan karuniakan, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pantas, kemampuan yang tidak pantas seorang pun setelahku untuk memilikinya, yakni mengikat, menundukkan jin ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat ayat ini. Ini adalah kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaraku, yakni Sulaiman alaihi salatu wasalam. Dan beliau meminta agar supaya jangan setelah beliau ada yang menundukkan seperti ini. Maka dilepas. Tidak dijadikan, ditundukkan, dijadikan tontonan. Dilepas barakallahu fikum. Kemudian para sahabat tahu berarti jin, mengganggu orang ketika sholat. Dalam riwayat yang lain dari Utsman bin As radhiyallahu ta'ala, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan jin mengganggu orang sholat. Faqala ya Rasulullah inna syaitan faqad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya wal qiraati na'am wa qiraati yalbisuha alayya. Wahai Rasulullah, ketika itu datang Utsman bin Abi Al-As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sungguh setan telah berusaha untuk merusak, mengganggu antara aku dengan sholatku dan bacaanku, wa qiraati yalbisuha alayya, kacau, tak benar-benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dzaka syaitan, itu adalah setan, jin jahat. Yukalahu Khamzat. Namanya jin jahat ini Khamzat. Fa iza ahsastahu, maka kalau kamu merasa gangguannya, merasakannya ada gangguan, bacaanmu kacau, sholatmu masya Allah jauh dari kata khusyuk, mikir sana mikir sini tidak khusyuk sama sekali, berarti itu khonzab mendatangimu. Maka fata'awad billah, kamu ta'awud berlindung kepada Allah minhu darinya, wadfil alai yasara salasa, kemudian kamu meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Nah, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala fa fa'altu. Naam, kata Naam Utsman ibn Abil As, aku lakukan itu. Fa'adhabahu Allahu anni. Maka khonzab Allah jauhkan, pergi dariku. Setelah itu tidak pernah terganggu sholat. Barakallahu fikum. Namun kadang kita sudah terganggu sholat kita, khusyuan kita, bacaan kita lupa, rakaat keberapa lupa ya. Tapi kita tidak mengadakan apa yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'awud, tidak meludah. Selesaikan dengan kekacauan. Lakukan. Apalagi orang yang sekedar sholatnya untuk menggugurkan kewajiban, ini diganggu atau enggak, bacaannya gimana, sudah murung. Ya, dibilang tidak. Maka lakukan ini ketika apa yang disabdakan Nabi ini terasa oleh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan kalau kamu melihat khonzab, fa idza ahsasta. Kalau kamu merasakan adanya khonzab tadi, apa indikasinya? Bacaanmu tidak karuan, lupa. Kemudian sholatnya terganggu. Itu datang itu. Itu musuhmu bukan sahabat. Lakukan apa yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya barakallahu fikum, yakni gangguan jin yang wujudnya nah barakallahu fikum kesurupan, merasuki jiwa manusia. Yang seperti ini ada benar terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah nyatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba ketika di dunia, dia tidak bisa berdiri tegak. Di hari kiamat kelak, kecuali berdiri dia, itu seperti berdirinya orang-orang yang sempoyongan. Sadarkan diri, tidak karuan. Karena dirasuki setan. Maka dari sini barakallahu fikum, jin jahat kadang merasuki tubuh manusia. Ulama ahli tafsir katakan la yakumun fil akhirah min kuburihim. Dia tidak bangkit di hari akhir nanti dari kuburannya dengan berdiri normal. Nah. Namun tidak semua gangguan saraf itu adalah gangguan jin. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan syarah terkait dengan salah satu perempuan yang dikhabarkan sebagai penghuni surga, yang dia sakit tak sadarkan diri, gulung-gulung. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri penawaran antara dia sembuh dari sakitnya atau masuk jannah dan bersabar dengan sakitnya, dan bagimu surga. Maka dia memilih untuk tetap sakit dan sabar dengan sakitnya, namun tolong dijaga ketika kambuh sakitnya supaya tidak tersingkap auratnya. Syekh Utsaimin katakan bahwasanya model geraan atau gulung-gulung yang tak sadarkan diri tidak semuanya berasal dari jin. Kadang ada gangguan saraf. Untuk yang ini maka diberi obat penenang, medis, ini berlalu. Adapun barakallahu fikum yang dari gangguan jin, maka dengan diruqyah syar'i. Adapun ruqyah syar'i bagaimana, pembahasan lain, tidak mungkin dijabarkan di sini. Fenomena yang terjadi ruqyah-ruqyah banyak. Ada banyak sekarang ini bengkel ternak jin. Jadi bukan ternak jin, tapi ternak jin. Mahar sekian rupiah, siarkan TV dan sebagainya. Ada tim pemburu hantu. Nah, mengobati orang kesurupan dan mengusir setan dari rumah angker. Semuanya barakallahu fikum perlu ditimbang dengan timbangan ruqyah yang syar'i. Namun barakallahu fikum, ini ayat yang menunjukkan seperti itu. Adapun hadis Nabi SAW yang menyatakan setan itu merasuki tubuh manusia adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW katakan, inna syaitana yajri minal insan majraddan. Sungguhnya setan itu ketika merasuk tubuhnya manusia itu, dia jalannya berjalan pada aliran darah, saraf. Maka akibatnya yang dimunculkan persis dengan orang yang rusak sarafnya. Gulung-gulung, gak sadarkan diri. Karena yang diganggu memang sarafnya. Di mana darah mengalir, di situ. Ada yang disumbat, ada yang ditekan, ada yang dirobek, merusak. Namun demikian barakallahu fikum, walaupun ini obatnya sebagaimana dijelaskan Syekh Utsaimin secara ringkasnya tadi, ada obatnya ruqyah. Namun sebaik-baik adalah penjagaan diri. Kita terhadap jaga zikir pagi sore. Biasakan menjelang tidur baca Al-Mu'awwidzat, ayat kursi. Jaga diri-diri kita sendiri. Sering membaca Al-Quran. Dan jangan bergantung pada ruqyah. Karena ruqyah yang syar'i itu ada ketentuan. Apa-apa yang mesti diperhatikan oleh orang yang meruqyah maupun diruqyah. Ada ketentuan-ketentuannya. Agar supaya tidak terjatuh pada kesyirikan. Bergantung pada makhluk dan lain sebagainya. Lebih-lebih Masya Allah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Memberikan tanbih kepada kita. Beliau katakan, Taullahi ma'ada alaikal adu ila ba'da antuwalli ankal wali falatadhun anna syaitana ghalaba walakinal hafid a'rad. Terkait dengan orang yang kesurupan, diganggu jin, perhatikan ini. Demi Allah, tidaklah musuhmu menyerang dirimu kecuali setelah pelindungmu meninggalkan kamu. Jadi musuh itu bisa menyerang kita, menyakiti kita, mencederai kita. Tidak lain karena yang melindungi kamu itu meninggalkan kamu. Berpaling darimu. Maka beliau katakan, "Fala tadzun anna syaitana ghala." Maka jangan kamu sangka setan itu mengalahkanmu, menguasai dirimu. Karena hebatnya dia, dia tetap. Kita syaitan kana dha'ifa, lemah. Tidak ada yang perlu ditakuti, lemah setan itu. Sekedar dengan ta'awud, mawut dia. Maka jangan sangka setan itu bisa mengalahkanmu. Walakinal hafid a'radha. Tapi karena yang menjagamu berpaling darimu. Karena dosa-dosamu, maksiat-maksiatmu. Perlindungan penjagaan dirimu dengan apa yang diperintahkan oleh penjagamu. Beranjak ke tempat tidur, baca ayat kursi. Pagi sore, bebas dari zikir. Hari-hari kosong dari qiraatil Quran. Disantap sama musuh yang menjaga, ya yang mengintai. Maka barakallahu fikum, budaya rukyah-rukyah dan lain sebagainya, jangan dijadikan suatu yang bermudah-mudahan kita padai. Sungguhnya Allah menjaga kita. Allah telah perintahkan kita dengan penjagaan-penjagaan diri kita. Ini yang kita tanamkan kepada sebagian orang yang qadarullah diganggu ini untuk kembali memperbaiki ibadah, iman dan lain sebagainya. Kita ingatkan sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan diri sendiri. Adapun tergantung pada doanya si fulan, Ustaz Alan, apalagi berkunjung menuju kepada seseorang yang dikatakan ini pakarnya jin, ini pawangnya jin, ini tukang permak jin, dan lain sebagainya. Akhirnya mengadakan safar, menuju ke sana, minta ini, dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan ketergantungan pada sosok seseorang mu'ayyan. Kita pun demikian katanya. Diuji setan itu menipu. Ini saya ganggu jin ini. Biar dibawa ke fulan. Sama fulan. Fulan belum baca apa-apa baru. Sudah keluar jin. Ampun. Besoknya lagi ada yang datang. Baru mau dibawa keluar. Ada yang datang. Dibacakan sembuh. Disentuh. Baru baca Al-Fatihah. Sembuh. Akhirnya orang berbondong-bondong ke dia. Akhirnya muncul gelar itu. Tukang permak jin. Akhirnya wah ini kalau dibisniskan bagus. Ini buka. Ahli permak jin. Satu jin A 100 ribu. Sudah bikin tarif dan lain sebagainya. Maka yang menolong menyimpang, yang ditolong pun menyimpang. Maka anda nasihatkan terkhusus pada diri saya pribadi, umumnya pada antum semuanya. Walaupun kita tahu dan lain sebagainya, kita anggap sebagai ta'awun. Tidak ada kata spesialisasi dan lain sebagainya. Ustadz ini, ustadz itu, ustadz pakar jin. Tukang rukyah itu. Semuanya dari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang berupa ayat-ayatnya. Doa-doa yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam rangka mencari ridhonya. Kemudian Allah dengan ridhonya menjaga kita dari kejahatan makhluk-makhluk. Maka perbaiki keimanan kita, jaga itu zikir pagi dan sore. Hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Adapun ruqyah bukan artinya tidak boleh. Jika seorang memang butuh bantuan saudaranya, maka yang demikian ini dibolehkan. Sebagaimana kita, apa yang bisa kita kerjakan sendiri, afdal kita kerjakan sendiri. Baru ketika kita butuh orang lain, mungkin kita pun membutuhkan bantuan mereka. Namun, ketika itu terkait dengan ruqyah, pelajari benar ruqyah yang syar'i. Apa yang mesti ada pada orang yang diruqyah dan yang meruqyah. Agar supaya syaitan minal jin tidak menipu kita. Yang diruqyah jadi bergantung pada yang meruqyah. Yang meruqyah merasa hebat dan punya keutamaan, karamah yang Allah lebihkan dia dari yang lainnya. Itu kita hindari. Maka dari itu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kita benar-benar waspada ketika kita tahu adanya alam jin. Dan jin ada yang jahat. Yang juga sebagaimana manusia yang jahat. Mendolimi sesamanya, mendolimi yang lainnya. Dengan berbagai gangguan. Sekedar mengganggu berupa bisian-bisian. Dan yang lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Atau bahkan mencederai secara fisik. Dan yang semisalnya. Ketika kita tahu seperti itu, kita perhatikan bimbingan-bimbingan yang sudah ada dari Rasulullah SAW. Baik melalui kejadian yang dialami sahabat, kemudian bertanya, kemudian muncul penjelasan tentang ayat kursi, tentang ruqyah, tentang zikir pagi dan sore, doa-doanya dan keutamaan-keutamaannya. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan kepada kita dari kejelekan makhluk-makhluknya yang jahat. Amin. Ayub, ini ada pertanyaan mungkin. Karena kita sama-sama belum makan, jadi pertanyaannya terbatas. Baik. Apakah sama firasat dengan tatoyur? Nah, barakallahu fikum. Ini ada. Sebetulnya kalau tatoyur itu mungkin sampaikan sudah di kitab Tauhid dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan meramal-ramal nasib kejelekan yang akan menimpa dengan sarana apapun. Yang dulu-dulu biasanya terkait dengan burung, namun dengan apa yang dikatakan bahasanya kalau ada ini akan ada begini, kalau ada yang seperti ini ada kejelekan seperti ini, maka ini termasuk tatayur. Adapun firasat, Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab ilmi beliau menjelaskan firasat itu adalah rasa yang keluar dari hasil rabaan ilmu yang dimiliki seorang. Beliau berbicara termasuk keutamaan ilmu. Seorang alim itu kadang-kadang punya firasah. Sekedar melihat seorang gerak-geriknya dia bisa menyimpulkan. Nah, ini firasah. Sedangkan tatayur tadi mengkait-kaitkan sesuatu dengan kejelekan yang akan menimpanya. Wa iyadunam wallahu a'lam bishawab. Mungkin lebih jelasnya ketika kita butuhin di sini dibahas lebih detail. Di sana dijelaskan tentang tatoyur dan beberapa bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, apakah ngantuk waktu taklim juga diganggu jin? Ini banyak kemungkinan karena capek juga bisa. Nah, orang tidur malamnya jaga ronda di ma'had. Paginya enggak tidur langsung taklim. Ngantuk. manusiawi. Tapi kalau setiap taklim pasti ngantuk. Giliran masalah taklim, begitu duduk tidak nunggu lama. Seperti anak kecil didongengkan. Ini memang perlu diwaspadai. Coba diperbanyak. Ingat-ingat, pikir pagi surinya, jangan lowong. Jangan langsung minta dirupiah, kelihatannya ini jin. Kenapa? Setiap taklim ngantuk, jangan meraba-raba, jangan kelihatan-kelihatan. Perbaiki diri dan lain sebagainya. Usahakan apa-apa yang menyebabkan bisa menjaga seorang dari rasa kantuk. Melakukan ngantuk, wudu. Jangan malas, berdiri wudu. Masih ngantuk lagi. Mungkin mau berangkat minum kopi. Ya. Bahkan ada orang yang seperti itu. Mau taklim itu minum ultra cup dulu. Biar bisa enggak ngantuk. Tapi dia enggak berani lakukan kalau malam. Nah, pulang taklim masih enggak ngantuk. Baik, al-muhim tidak mesti diganggu jin kalau mengantuk waktu taklim. Namun bimbingan wudu ditempuh. Cara-cara yang lainnya seperti tadi juga ditempuh. Nah, Ustaz, apa iblis mempunyai istri? Karena tadi disebutkan iblis bapaknya jin. Seperti kita ketahui bersama, jin alam gaib. Apa yang Allah tidak nampakkan, beritahukan kepada kita, berhenti kita. Jangan terus tanya, ada istrinya? Kalau ada, siapa namanya? Iblis ini tak ada atau? Enggak. Istrinya berapa? Istri tua namanya siapa? Nah, sudah. Apa yang Allah tidak kabarkan? Tidak beritahukan? Berhenti kita sudah. Dikatakan ulama kalau itu adalah nenek moyangnya iblis. Jangan terus dicandai. Berarti punya istri. Nah, istrinya ini siapa? Sudah. Apa yang dijelaskan kita imani? Apa yang Allah tidak kabarkan? Sudah, stop. Jangan jauh-jauh. Akhirnya tanya, nyari jin ditanya, kamu tahu siapa istri iblis nenek moyangmu? Kurang gawian. Iblis bapaknya jin, terus siapa istrinya? Ya, masya Allah, ini tegas ini. Langsung ke sana. Apakah setiap tindakan kita selalu diganggu syaitan? Sehingga seringnya, apa ini? Musibah-musibah yang menimpa kita dikaitkan dengan gangguan syaitan. Misalnya kalau naik tangga, gak baca bismillah, nanti dijongrok no syaitan. Menyeberang jembatan, kalau gak baca bismillah, dijatuhkan syaitan. Naik kendaraan, gak doa, nanti kena musibah dan lain sebagainya. Al-muhim, gangguan setan, minal masaib. Termasuk salah satu dari musibah. Adapun sebab musibahnya, wa ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sebabnya memang kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita. Namun tidak semua musibah yang menimpa kita biang keroknya jin. Oh, itu dijongkroknya setan. Entah, rapuh jembatannya. Al-muhim itu. Gangguan setan termasuk salah satu musibah. Tapi tidak setiap musibah itu biang keroknya jin. Wallahu ta'ala alam biswa. Ini ada pertanyaan. Meski sudah membaca ayat kursi sebelum tidur, pikir pagi petang, mengapa masih tetap digoda jin tadi? Karena yang menjaga dirimu berpaling dari dirimu karena kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim tadi, bukan karena jinnya hebat, walaupun sudah baca ayat kursi ketika mau tidur, dikir pagi, sore, dilakukan masih saja digoda jin, setannya hebat. La tajun. Ana syaitana ghalaba. Walakin al-hafid akhrabah. Jangan kamu sangka jinnya mampu membobolkan pertahananmu. Tapi yang melindungimu meninggalkan diri. Nah, barakallahu fikum. Dan tadi secara umum musibah diantaranya dari jin dan sebab musibah adalah kemaksiatan. Ini bagaimana saya bisa lepas dari gangguan jin, syaitan, yakni saya merasakannya, adanya gangguan tersebut. Apa yang Bapak Ustaz dakwahkan dan saya tidak menjadi kafir. Tadi jaga dengan zikir-zikir yang masyru' disyariatkan, pertebal keimanan, sering baca Al-Quran, yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang merasa takut khawatir dengan ancamannya syaitan yang mengancam dia lewat bisikannya, lewat apapun, itu menunjukkan kurang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertebal ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Yang rajin taklim, taklimnya ditingkatkan mutunya, dipahami benar, tidak paham tanya. Setelah paham diamalkan, amalkan sesuatu dengan keyakinan. Maka yang seperti ini barakallahu fikum, insyaallah ta'ala. Kan tidak pernah lepas dari berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang ana sarankan, wallahu alam bisawab, kita perbaiki agama kita. Kita perbaiki, kita koreksi kekurangan-kekurangan kita. Jangan ada kata-kata barakallahu fikum, ini saya sudah melakukan semuanya, dzikir pagi sore ya taklim masih saja diganggu dan lain sebagainya. Ingat, adza minal jin minal musibah. Gangguan dari jin itu termasuk dari musibah. Musibah itu sifatnya sakit yang menyakitkan atau yang lainnya barakallahu fikum. Allah kehendaki menimpa kita dan jangan suudzon kepada Allah. Sakit yang kita derita apapun penyebabnya, jin atau yang lainnya, kita yakini Allah ingin meningkatkan kesabaran kita. Karena tingkat kesabaran seseorang itu tidak akan naik derajatnya kecuali dengan tingkat ujian yang berat pula. Maka Rasulullah SAW bala yang ditimpa beliau. Barakallahu fikum. Ujian dari dakwah, rintangan dakwahnya lebih besar daripada dakwah yang kita lakukan. Karena Allah menginginkan beliau punya kesabaran yang besar. Dan dengan kesabaran yang besar itu, beliau berada di a'la darajat minas sabr. Demikian pula ketika beliau sakit. Dengan sakitnya, yu'iku Rasulullah SAW kama yu'iku rajulaini au kama qala. Nabi SAW kalau ditimpa sakit demam, demamnya Nabi SAW dua kali lipatnya demamnya orang biasa. Hikmah dari kejadian ini sebagaimana dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena dengan ujian yang paling berat, maka muncul kesabaran yang terberat pula, dan diraihnya ketinggian derajat dengan kesabaran tadi. Jangan keluhkan sakit yang kita derita. Tidak sembuh-sembuh, sudah obat ini, obat itu. Repot setiap mau ini begini. Makan dibatasi ini. Mati, Allah uji dengan sakit kita ini. Dan ingat, sakit, gangguan apapun yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, dengannya otomatis gugur dosa. Supaya enggak muncul nanti kalau saya begini terus saya nanti jadi kafir gimana? Kalau saya murtad gimana? Wa iyadzubillah min dzalik. Sakit mau jalani. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan zikir pagi sore, kualitas ibadah kita, belajar kita makin rajin, makin dekat dengan orang-orang saleh. Minta nasihat, bimbingan. Jangan dulu. Yang mati. Yang sakit di antara kita itu banyak. Ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dijalani penyakitnya, digandeng sebagai sahabat. Sebagai peningkat sobar kita. Dan sebagai penggugur dosa kita. Walaupun itu sakitnya sakit yang ringan. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan setiap musibah menggugurkan dosa. Sahabat ada yang bertanya, walau kalil ya Rasulullah, sekalipun sedikit musibah tadi, walau saukah, sekalipun duri yang mengenai kakimu atau tanganmu, gugur dengannya dosa. Apalagi gangguan yang berat, apalagi sakit yang memayahkan, kalau kambuh sakitnya, bukan main, sifat, peluang gugurkan dosa, peluang meningkatkan derajat kesabaran kita, apa yang kita keluhkan, maka semuanya yang menimpa kita, alhamdulillah ala kulli hal. Maka bagaimana yang dilakukan supaya tidak kafir tadi? Mimpi buruk apakah termasuk gangguan jin? Ini pembahasannya lain, tentang mimpi lain. Ada, masya Allah, ini secara ringkas saja uraian dari si Syekh Basmul di dalam karya beliau yang dikumpulkan oleh Khwah dan diberi judul Alamani Dini. Beliau jelas bagi seorang itu bukan sembarang. Bahkan mimpi merupakan sekian cabang dari nubuah. Wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, sekian jalur lewat mimpi. Maka mimpi bagi seorang muslim itu bukan perkara yang remeh. Memang ada yang bunga tidur saja, namun mimpi jangan perkara yang remeh. Kalau mimpi itu baik, kita berdoa akan kebaikan tersebut. Kalau mimpi buruk, maka kita berlindung dari keburukan tersebut dengan apa yang telah dibimbingkan Rasulullah SAW. Ini terkait dengan mimpi. Apakah itu dari gangguan jin atau apa? Apa sudah yang jelas, mimpi itu demikian. Mimpi itu bukan perkara yang remeh. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti ada di dalam cengkramannya burung. Tinggal buka cengkraman tadi, lepas. Lemah artinya. Maka jangan ditakwilkan mimpi tersebut. Karena takwil bisa menjadi sebab terjadinya apa yang di mimpi tersebut. Kalau mimpinya baik, berdoa akan kebaikan. Mimpinya jelek, berdoa dari, berlindung dari kejelekan tadi. Jangan ditakwil-takwilkan. Mimpi digigit ular berarti akan begini. Mimpi ini berarti akan begitu. Mimpi buruk berarti celaka. Jangan. Bukan bimbingan yang diberikan oleh agama. Susuk kecantikan, apakah termasuk ada sangkut pautnya dengan jin? Dan bagaimana cara untuk menghilangkannya? Susu adalah jarum yang ditanam di tubuh manusia yang dikendaki dengannya menimbulkan daya tarik. Di alis, supaya alisnya mangga sepisang. Di jidat, supaya nonong.

Ikhwah sudah ada yang praktek. Kadang bahkan nampakkan jadi ular. Bismillah. Dilihat ada ayat. Kadang-kadang dikasih ayat. Lalu yang raja-raja, alif separuh, bak hilang titik, dan lain sebagainya. Tidak makna itu. Bismillah, masukkan. Cemplungkan. Sebitnya. Tenang. Tidak perlu takut. Ada yang mau dikasihkan ustadznya. Ini antum usir. Karena ustadznya takut. Artinya takut karena apa? Jangan-jangan ini kuat sekali nanti ini. Mestinya tidak ada perasaan seperti itu. Bismillah. Latih dia sendiri. Kamu masukkan sabitnya. Nanti dia jangan pernah takut. Latih. Jangan biasa, ini harus ustadznya, ini harus kiainya, ini insyaallah. Antum semuanya hamba-hamba Allah. Dan Allah tidak pilih-pilih dalam melindungi hamba-hambanya yang mohon perlindungan kepada-Nya. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi biadil qadar, al-afu min khata'ina. Wallahu ta'ala alam bisawab, semoga bermanfaat bagi apa yang kita dapatkan dari ilmu yang bermanfaat di dunia ini, dan semoga Allah letakkan amalan kita di hari ini di timbangan kebajikan kita yang bermanfaat di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.